Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membimbing kita semua dengan petunjuknya sehingga kita bisa berjalan di atas petunjuk dan bimbingan Allah. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah berikan pada kita kesempatan dan kesehatan, kekuatan untuk kita kembali bisa bermajlis dalam majlis yang sangat mulia ini. Kita lanjutkan insyaAllah pada pembahasan kali ini tentang cara untuk mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi pagi telah kita sampaikan yang keempat, yaitu hifdzus shalawatul khams, memelihara salat lima waktu. Karena sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, salat lima waktu ini adalah merupakan perkara yang agung dalam agama ini dan sangat istimewa. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan hamba untuk salat lima waktu ini, Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj langsung untuk menerima perintah dari Allah Ta'ala yang tidak ada perintah lain selain salat sedemikian keadaannya. Berikutnya, Allah syariatkan awal waktu masuk waktu sholat dengan azan, dan Allah syaratkan orang yang sholat dalam keadaan suci. Ini menunjukkan istimewa amalan ini. Dan ighafila azinallahu iyyakum, amalan ini merupakan rukun kedua daripada rukun Islam dan menjadi tiangnya agama ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, Rasul amri al-Islam wa umudu as-salah, induknya perkara urusan semua adalah Islam dan tiangnya adalah salat lima waktu ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita kaum mukminin untuk mendirikannya dengan khusu, dengan ikhlas, dengan tumakninah. Dan Allah perintahkan hafizu ala salawat, kita untuk memelihara salat-salat kita. Bukan sekedar kita mengerjakan, namun kita harus perhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Dan kita harus jaga dari hal-hal yang membatalkan, baik membatalkan salat itu sendiri, juga hal-hal yang membatalkan pahala salat seperti riya dan yang semisalnya. Maka ihwa barakallahu fikum, sungguh betapa besar pahala mereka orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebenar-benarnya. Sampai-sampai ihwa barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalian dirikan salat, sungguh salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Sehingga ketika seorang hamba dalam keadaan terus memperhatikan dan menjaga memelihara salatnya, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka dengannya pula ketakwaannya kepada Allah akan terjaga. Ketakwaannya kepada Allah akan terwujud. Kemudian ihwa barakallahu fikum, Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus salatil khams kama salin nahrin jarin khamrin ala babi ahadikum yaghsilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim. Beliau menggambarkan bahwa permisalan salat lima waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya jernih mengalir di depan pintu seorang di antara kalian punya rumah. Lalu ia mandi, sehari lima kali ia mandi. Maka kira-kira ini orang bersih ataukah kotor? Tentu kita akan mengatakan bersih tentunya badannya. Begitu pula seorang mukmin, kalau benar-benar ia menjaga sholatnya, seperti digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah kafaratu lima bainahun ma lam tushal kaba'ir. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu yang kita kerjakan Jum'ah sampai Jum'ah itu akan menjadi kafarah penghapus dosa-dosa yang ada di antara waktu itu, selama kita ini bisa menjauhi dan meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar tetap wajib kita untuk bertaubat darinya. Adapun sholat yang kita kerjakan ini kafarah dari dosa-dosa kita yang kadang kita gak sengaja atau kita terjerumus padahal kita tahu itu dosa. Maka iwafillah barakallahu fikum, jaga sholat kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan yang begitu besar di dunia ketika kita rajin untuk melangkah kaki menuju masjid, menjalankan ibadah sholat berjamaah. Setiap langkah kita Allah angkat derajatnya. Setiap langkah Allah menghapus dosa-dosa kita. Bukankah ini pembersih dari dosa? Dan ini meningkatkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan yang kelima, yaitu hifdzul waqt, memelihara umur atau waktu, menggunakan waktu sebaik-baiknya fi ta'atillah, dalam ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan terwujud takwa pada diri kita, perhatikan waktu. Sungguh ihwa barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang sudah antum dengar dalam taklim badal asr tadi, yaitu dalam suratul asr Allah ta'ala telah sampaikan, wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan waktu yang menunjukkan betapa agungnya nilai waktu itu. Dan Allah ta'ala menyatakan bahwa manusia semua dalam keadaan rugi kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal salih. Mereka orang-orang yang senantiasa tawasau bilhaq, tawasau bisabar. Sehingga ihwa fila barakallahu fikum, berkenaan dengan waktu ini ihwa barakallahu fikum, al-alamah Syekh Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan betapa pentingnya waktu ini dan bagaimana salafus salih dalam memperhatikan waktu-waktu mereka terkait dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan kita sadar tidak mungkin kita bisa beraktivitas menjalankan satu ibadah kecuali kita butuh waktu. Naam, kita butuh waktu. Dan iwa fila barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan waktu ini tak pernah mundur dan tak pernah ditunda, terus berjalan. Sehingga kalau kita tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan rugi dengan kerugian yang tak mungkin bisa-bisa kembali mengulang waktu itu. Perhatikan iwa fila barakallahu fikum, Allah ta'ala wasiatkan dalam suratul hasr Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan setiap jiwa ini. Masing-masing diri kita coba perhatikan apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan lighad untuk besok. Kalimat untuk besok, yakni setelah kita meninggal dunia. Dan ini menunjukkan betapa dekatnya kita dengan kematian. Sungguh ikhwafillah barakallahu fikum. Kalau dulu kita masih di alam kandungan, kita tinggal menunggu hari kelahiran. Dan ibu kita sendiri yang mengandung kita tidak tahu kapan saatnya kita terlahir. Hanya perkiraan. Begitu kita di dunia ini, kita tinggal menunggu satu hari, hari kematian, yang kita tidak tahu kapan saatnya itu terjadi. Yang pasti kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian itu. Dan Allah ingatkan, bertakwalah kepada Allah. Coba persiapkan dirimu untuk esok. Renungkan ikhwah barakallahu fikum, kalau umpamanya kita akan pergi safar menggunakan kapal atau pesawat. Besok pagi-pagi sekali kita akan berangkat. Tentunya dari malam ini kita sudah persiapan. Tiketnya sudah kita booking atau kita beli. Bekal pakaian yang kita bawa sudah kita persiapkan. Tasnya, kopernya, uangnya, segalanya. Betul enggak? Persiapan belum? Sudah mulai persiapan, besok mau berangkat. Nah, padahal kita berangkat mungkin mau kunjungi saudara, kita berangkat mungkin mau ke tempat kerja. Bayangkan, andaikan kita ini besok meninggal dunia, apa yang kita persiapkan? Yang kita tuju Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita tuju akhirat. Kalau kita di dunia tidak ada persiapan amalan-amalan saleh, lalu apa yang kita harapkan kelak di hadapan Allah? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Baina matazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in." Sebelum telapak kaki kita anak Adam, manusia ini bergeser dari tempat di mana ia bangkit dari kiamat, Allah akan tanya empat perkara darinya. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkannya? Sanggupkah kita untuk menjawabnya? Yang pertama Allah tanyakan kepada kita adalah Allah tanyakan pada kita, an umrihi fi ma'afna. Umur yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan, Allah akan minta, selama ini engkau diberi waktu oleh Allah, untuk apa engkau habiskan? Ikhwafillah barakallahu fikum. Betapa ruginya kita. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, beliau Syekh bin Baz menggambarkan bahwa innal waqta mithal dhahab bal asyadu wa aghla minal dhahab. Waktu ini seperti halnya emas, bahkan lebih mahal dan lebih nilainya dari sekedar emas. Kenapa? Li'anna dhahab yubayu'i bainan nas. Kalau emas bisa diperjualbelikan di antara kita manusia. Kita bisa beli emas, tapi kalau waktu mau beli ke siapa coba? Kalau waktu sudah hilang, mau beli kemana kita waktu itu? Kalau emas hilang, bisa kita beli lagi. Tapi kalau waktu yang kita sekarang ada berlalu dan kita tidak menggunakan untuk beramal soleh, hilang sekian kesempatan kebaikan bagi kita. Lalu mana kita akan beli? Siapa yang jual waktu? Ada orang jual jam, tapi nggak jual waktu, betul nggak? Jual jam banyak, tapi jual waktu nggak? Tidak ada yang jual waktu. Waktu berjalan terus. Allah yang memperjalankannya. Pergantian siang malam terus. Demikian maka ihwa barakallahu fikum. Ya. Diingatkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu yang kita di situ ada ucapan, ada perbuatan. Jangan kita menganggap ucapan, perbuatan kita tidak akan Allah minta pertanggungjawaban. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Qaf Allah sebutkan, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ingat, tidak ada satupun lafaz ucapan yang kita ucapkan kecuali ada di sisi kita itu raqibun atid, malaikat yang Allah tugaskan untuk terus mencatat dan mengawasi kita. kita ngomong butuh waktu enggak? Butuh enggak? Butuh waktu. Kita makan butuh waktu. Semuanya yang aktivitas kita kerjakan berjalan dengan waktu. Subhanallah wa barakallahu fikum. Dan semua ini akan dicatat. Dan Allah akan bertanya kepada kita, waktumu untuk apa selama di dunia ini? Apalagi engkau ya syabab, waktu mudamu. Allah tanyakan secara khusus. Ya, setelah umur Allah tanyakan adalah Allah tanyakan tentang syabab, masa muda kita. Fima ablah, dalam hal apa engkau habiskan? Karena sungguh kadang manusia merasa aman ketika muda nanti gampang tobat kalau sudah tua. Padahal yang namanya kematian, apakah selalu usia tua? Hadirin coba perhatikan. Kalau itu pohon kelapa, keluar bunganya, keluar bakal buahnya, tidak selalunya sudah tua kering baru jatuh. Kadang masih buahnya kecil begini sudah jatuh. Ada yang sudah baru mulai isi sedikit jatuh. Ada yang sampai kering, sampai tua kering di pohonnya, tidak jatuh-jatuh. Artinya begitu pula gambaran manusia. Ada yang baru lahir meninggal dunia. Bahkan kadang masih di perut sudah meninggal dunia. Ada yang sampai usia remaja lagi ganteng-gantengnya, gagah-gagahnya, apalagi sudah ganteng pakai motor ninja, jalan nabrak, mati di jalan. Bisa terjadi enggak? Bisa. Masya Allah. Paling orang tuanya, tetangganya, Masya Allah, anak ganteng-ganteng meninggal. Masya Allah. Motor gagah. Masya Allah hadirin. Ya kalau lagi taat, Masya Allah. Kalau lagi maksiat, apa yang terjadi kiranya? Jangan merasa asa masih muda, masih lama. Ingat ikhwah, Allah akan minta setiap lafaz yang kita ucapkan. Sampai kata Allah Ta'ala, وَجَاءَتْ شَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Sampai akhirnya datang. Tiba-tiba datang syakaratul maut dengan benar-benar nyata-nyata. Dan itulah saat yang kalian berusaha menghindar. Namun kalian tak bisa menghindar darinya. Seluruh amalan kita, ucapan kita Allah catat. Ada malaikat yang Allah tugaskan. Yaitu apa yang Allah kata dalam Al-Quran. Allah sebutkan ya dalam surat Al-Infitar. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sungguh pada kalian itu ada selalu malaikat yang senantiasa menjaga, mengawasi kalian. Dia adalah malaikat-malaikat yang mulia yang terus mencatat amal-amal kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, ia selalu mengawasi melihat apa yang engkau kerjakan. Sehingga kalau engkau termasuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang baik benar-benar ia ada dalam kenikmatan. Namun kalau ternyata dirimu banyak kejahatan dan kedustaan, kedurhakaan, apa kata Allah? Wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang durhaka benar-benar ada dalam neraka jahim. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, ingat, kenapa kematian ini datang mendadak, tiba-tiba? Ini juga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diucapkan para ulama, kematian datang dengan tiba-tiba adalah rahmat dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Sehingga ketika orang mukmin dalam keadaan sedang melakukan ketaatan, ajal datang sehingga dia menutup dengan husnul khatimah. Dan azab, bencana bagi orang-orang yang durhaka saat melakukan perbuatan dosa, tiba-tiba ajal tiba, ajal datang, maut menjemput, belum sempat taubat, itulah husnul khatimah, dia rugi. Itulah ikhwah barakallahu fikum. Maka kita hati-hati. Kalau akan melangkah melakukan perbuatan maksiat, hati-hati. Kalau kita jujur dengan iman kita dan ikhlas karena Allah dalam takwa kita, sungguh ini akan membawa kebaikan yang besar. Dalam satu kisah pernah ada seorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang masih usianya muda. Dalam keadaan ia ingin bertaubat dari lumuran dosa-dosa yang dia perbuat. Dia datang, ya Rasulullah, inni atubu. Saya ini akan bertaubat. Saya ini akan melakukan, akan masuk dalam Islam, akan bertaubat dari dosa-dosa saya. apakah masih bisa? Apa syaratnya? Kata Rasulullah SAW, syaratnya adalah hendaknya engkau jujur. Satu saja, engkau jujurlah. Kata orang ini, cuma satu ya Rasulullah. Ya, jujurlah engkau. Dia pulang, berpikir, ternyata gampang untuk mengikuti apa yang diajarkan Rasul untuk taubat. Mudah, kata orang ini menganggap, gampang cuma satu. Jujur saja, dia pulang. Diingat-ingat jujur. Sampai di rumah seberlalu waktu. Setiap kali ia ingin kembali muncul hasrat untuk melakukan dosa-dosa yang biasanya lakukan, selalu muncul pertentangan yang dahsyat dalam jiwanya. Dia mengkisahkannya. Setiap kali ia akan keluar untuk mencuri, dia sadar. Kalau saya mencuri kembali, apa yang akan kuucapkan kalau besok aku ketemu Nabi dan ditanya, engkau tobat, bagaimana kau masih mencuri? Kalau mau aku ditanya oleh Nabi, ditanya bagaimana engkau? Kalau saya menjawab, saya masih mencuri, saya dusta. Karena saya bilang mau tobat, kok masih melakukan lagi perbuatan mencuri? Kalau saya bilang tidak, saya juga dusta. Melakukan mencuri, mengaku tidak. Akhirnya dia balik, gak jadi. Terus bertentangan dalam jiwanya, gejolak. Sampai akhirnya, beberapa hari berikutnya datang. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalnya kemarin saya mengira syarat yang kau minta itu ringan. Ternyata Masya Allah, tak bisa aku berbuat apa-apa. Jujur, saya benar-benar taubat dan saya tidak lagi melakukan perbuatan itu. Dia minta untuk didoakan kebaikan. Masya Allah, ikhwa barakallahu fikum. Ya. Ini satu contoh, kalau kita benar jujur kepada Allah Ta'ala, maka sungguh ikhwa kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena dalam jiwa kita, seperti Allah katakan, ketika Allah akan menghabarkan tentang jiwa manusia, Allah bersumpah sekian kali sumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus sampai Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Itu Allah katakan bahwa sungguh dalam jiwa manusia, apa kata Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada jiwa kita manusia dua watak. Fujur, ya, yang pertama fujuraha, jiwa yang durhaka. Yang keduanya adalah taqwaha, yang bertakwa. Kalau dominan pada diri kita kedurhakaan, waliyadzubillah, celaka kita. Tapi kalau dominan dan utama takwanya, bahagia kita. Iwafillah barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan bahwa Allah ciptakan malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Allah berikan pada mereka kesempurnaan dari sisi akal dan ketundukannya. Dan tidak ada syahwat pada malaikat itu sehingga tunduk sempurna ibadah kepada Allah, taatnya. Allah ciptakan binatang-binatang itu, Allah beri mereka syahwat dan tidak ada akal, sehingga mereka hidup mengikuti syahwatnya. Allah ciptakan kita manusia, ada dua, akal, syahwat. Kalau kita manusia bisa menggunakan akal kita, mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, mengendalikan hawa nafsu kita, maka akan menjadi lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau kita manusia, akalnya tidak dipakai untuk mengikuti petunjuk Allah, malah mengikuti hawa nafsunya, lebih hina dari binatang-binatang yang ada. Maka jangan kita lupa dengan firman Allah. Allah katakan, laqad darana fi nari jahannam kasirun minal insi wal jin. Benar-benar kami jerumuskan ke dalam neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa sebab? Dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan, Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, Allah beri mereka hati tidak digunakan untuk memahami. Lahum adhanun la yasma'una biha. Diberinya mereka telinga tidak mendengar petunjuknya Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah beri mereka penglihatan tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah. Akibatnya apa? Ula'ika kal an'am balhum adhallu. Mereka lebih jelek, lebih sesat dari binatang ternak. Mereka kayak binatang ternak, bahkan lebih sesat. Maaf, kalau binatang ternak kayak apa? Sapi, kambing, kerbau, iya mamanya. Mereka punya telinga enggak? Binatang ini, telinganya ada, matanya ada, tapi mereka enggak pernah belajar. Maka iwa, jangan kita lupa. Dan Allah katakan seperti ini, siapa mereka yang dikatakan seperti ini? Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Dikasih waktu suruh belajar, enggak mau belajar. Apalagi santri merasa libur, ah libur enggak usah belajar, begitu kan? Jangan. Justru ketika libur kesempatan murojaah. Apa yang selama ini ketinggalan catatan-catatannya? Ya. Murojaah dengan teman-temannya, mengulang. Yang gak bisa pulang, jangan bersedih. Waduh, teman-teman pada pulang asik berlibur dengan orang tua. Ya, dari Ambon terutama yang jauh ya, gak ada yang pulang ini. Ya, sedih gak bisa pulang karena ya gak ada tiket. Masya Allah hadirin, syukuri. Andikan Anda pulang bisa jadi gak bisa murojaah. Tapi kalau gak pulang, Masya Allah waktu banyak murojaah. Ya, gunakan, jangan kita lalai. Karena waktu yang Allah berikan ini, ikhwah barakallahu fikum, sungguh akan diminta tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau kita, jiwa kita ini benar-benar dipupuk untuk terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betapa dekatnya surga dengan kita. Betapa dekatnya. Tinggal kematian datang, terbuka sudah jalan menuju ke sana. Maka Allah katakan dalam firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Allah tampakkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, dekat enggak jauh. Dan Allah katakan, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Ini Allah janjikan bagi setiap orang yang selalu bertaubat. Ingat ikhwah, kita sadari bahwa kita manusia ini, kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata. Kita manusia bani Adam banyak keliru, banyak dosa, banyak salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan yang baik, orang yang salah, orang yang keliru, yang segera taubat. Kalau kita merasa diri tidak pernah keliru, enggak pernah salah, enggak pernah dosa, ini enggak mungkin. Maka bukan orang yang baik yang enggak pernah merasa dirinya ada salah. Justru orang yang paling baik, orang yang selalu merasa diri ada kesalahan sehingga dia banyak bertaubat. Perhatikan Rasulullah SAW, orang yang dijamin seperti itu oleh Allah Ta'ala diampuni dosanya. Taubatnya sehari beliau istighfar enggak kurang dari 100 kali. Kita yang dosanya enggak terhitung, belum ada jaminan, lupanya berkali-kali. Ya, Masya Allah, lupa istighfarnya, lupa zikirnya. Maka Allah katakan surga yang begitu dekat dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang yang selalu taubat, hafil, dia selalu menjaga syariat Allah, perintah-perintahnya. Dan dia adalah man khasyiyar rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Dia orang yang selalu takut hatinya kepada Allah. Walaupun dia tidak melihat Allah, dia merasa takut, merasa diawasi oleh Allah. Dia datang dengan hati yang selalu bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan ya, barakallahu fikum. Karena waktu begitu singkat, begitu pendek. Ya, yang Allah katakan, apa yang kau persiapkan untuk besok? Berarti kita harus cepat-cepat. Kalau besok mau berangkat, kita harus buru-buru. Apalagi kita belum ada tas, belum ada tiket, belum ada uang, belum ada ini. Dikabari saudara kita meninggal dunia, kau besok harus pulang. Kita mesti akan buru-buru cari pinjaman, cari ini, cari itu, kan begitu. Nah ini ikhwah, kematian yang kita enggak tahu tiba-tiba datang mendadak. Mestinya kesiapan kita selalu dan selalu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran kepada mereka orang-orang mukmin, Allah apa sebut? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah panggil, Allah seru kita. Bersegeralah kalian. Tidak Allah katakan terserah, tapi bersegera. Kalian cepat untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Cepat kalian untuk mendapatkan jannah, surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah katakan uiddat lil muttaqin, Allah janjikan bagi orang-orang yang takwa. Dalam surat Ali Imran 133 Allah menyeru, bersegera kalian, karena memang waktu mepet. Besok digambarkan oleh Allah apa yang kupersiapkan untuk besok. Buru-buru kita mestinya. Begitu dipanggil azan cepat, dipanggil ada kajian cepat. Ikhwa barakallahu fikum. Allah menyeru kita pada perkara yang mendatangkan ampunan Allah. Apa itu? Semua amalan soleh. Ini yang akan menghapus dosa-dosa kita. Ada rezeki cepat sedekah. Ada waktu cepat belajar, cepat beribadah. Itu ikhwa barakallahu fikum. Jangan menunda-nunda. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak muda dari kalangan para sahabat seperti yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia menuturkan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Naam, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia menyebutkan beliau Rasulullah SAW memegang kedua pundakku. Faqala, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau orang asing atau orang yang sedang mengembara berjalan menuju ke tempat engkau kembali. Apa yang kau lakukan kiranya engkau sebagai seorang yang terasing di negeri asing. Sungguh ikhwa barakallahu fikum, kalau orang Indonesia umpamanya kerja di luar negeri, maka setelah dia berada di sana bekerja, tentunya dia tidak ingin berlama-lama di sana. Ingin bagaimana cepat dapat rezeki, dapat kecukupan, dan segera pulang kembali ke keluarganya. Kan seperti itu. Kalau orang pernah merantau mungkin pernah merasakan. Seperti antumlah santrilah. Betapa rindunya dengan orang tua, dengan keluarga. Hanya tertahan tugas belajar demi mencari doa Allah Ta'ala. Ya. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Beliau menggambarkan bagaimana seorang di negeri asing. Tentunya ingin segera pulang ke negeri asalnya. Begitupun orang yang sedang menempuh perjalanan musafir, tentu ingin segera sampai ke tujuannya. Sehingga kata Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, idza amsayta falatantadiris sabah wa idza asbahta falatantadiril masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Bila engkau ada di waktu sore, jangan kau menunda-nunda. Tunggu besoklah, besok pagilah. Jangan, jangan. Kalau untuk beramal soleh, jangan menunda-nunda. Kalau untuk taubat, jangan tunda-tunda. Jangan sampai besok belum sampai waktunya kau taubat, ajal sudah mendahuluimu. Karena apa ya barakallahu fikum, engkau boleh menulis semua rencana yang engkau rencanakan dengan pena. Tulis semua rencanamu dengan pena. Ya, dengan tintamu. Tapi ingat, Allah yang akan menghapus segala rencana itu. Artinya di tangan Allah penghapusnya. Sehingga apa yang kau rencanakan sedemikian banyak rencanamu, terhapus semua karena Allah datangkan ajalmu. Maka pendekkan angan-anganmu. Jangan terlalu panjang angan-angan. Seakan-akan hidup masih panjang. Sehingga programnya ini banyak. Tiba-tiba ajal mendahului semuanya. Hati-hati ikhwah. Jangan engkau menunda waktu. Kalau sore datang waktunya, segera beramal. Jangan nunggu besok pagi. Wa idza asbahta, bila engkau di waktu pagi, fala tantadiril masa, jangan kau menunggu waktu sore. Khudh min sihatika limaradika, ambil gunakan waktu sehatmu untuk sakitmu. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, rasa betul orang-orang sakit bagaimana nikmatnya sehat. Ya. Bagaimana nikmatnya sehat? Walaupun orang sehat, kayaknya belum tentu bisa merasakan kayak apa sakitnya orang sakit. Cuma, sakitkah? Malah tanya, sudah jelas-jelas saudaranya sakit. Sakit? Sudah jelas sakit ditanya pula. Ini orang sehat biasanya begitu, kan dia gak merasakan. Tapi orang yang sakit, enak ya kayak kamu sehat. Bisa jalan-jalan, coba tanya saudara antum Maulana itu. Sakit kakinya. Itu seperti saya sendiri rasakan. 2 bulan duduk, tidak bisa apa-apa, sakit kaki, bengkak dua-duanya, tidak bisa jalan. Pengen kesan tidak bisa, masya Allah betapa nikmatnya. Maka walhamdulillah ikhwah, antum yang dikasih muda, jalan masih normal, jalan masih kuat, mata masih sehat, telinga masih sehat. Manfaatkan semua ini untuk belajar. Jangan nunggu besok, besok, besok. Sudah tua renta, pendengaran sudah kurang, mata sudah sambung, kaki sudah tambah. Nah, maksudnya, kaki 2 tambah 2, jadi 4. Kenapa sudah enggak bisa jalan sendiri, harus tambah 2. Mata jadi tambah 2 lagi, kacamatanya 2. Jadinya 4. Masya Allah. Telinganya tambah belum? Tambahi apa lagi? Masya Allah. Ini baru mau belajar. Walaupun tidak terlambat memang, tapi mengapa sejak muda tidak kau gunakan untuk belajar? Mumpung masih sehat. Terus, wa min hayati kalimauti, kata beliau, gunakan hidupmu sebelum kematian datang kepadamu. Maka ihwa barakallahu fikum, ini adalah wasiat Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, beliau Rasulullah SAW menyebutkan anak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, kalian cepat-cepatlah beramal sebelum 7 perkara ini datang. Ya, sebelum 7 perkara. Yang pertama, hal tantadiruna illa faqran munsiya. Apa kamu mau beramal nunggu kamu fakir sehingga kamu dilupakan orang? Waktu kamu diberi kekayaan, kamu nanti begitu bangkrut baru nyesal. Andaikan saya kemarin ya berinfak atau memberikan wakaf, bersedekah, sudah jatuh miskin, bangkrut, semuanya habis, baru sadar. Orang sudah enggak memperhitungkan, waktu engkau kaya, masya Allah, orang banyak berharap kebaikanmu, orang banyak menyodorkan proposal padamu, orang butuh bantuanmu, tapi engkau pelit. Begitu fakir, baru orang sudah menghiraukan dirimu, engkau baru menyadari. Jangan engkau menunggu seperti ini terjadi. Ya, sebelum terjadi engkau fakir, gunakanlah kesempatanmu. Al-ghaniyan mutghiya, atau engkau menjadi orang kaya yang melampaui batas. Kaya tapi malah sombong, congkak. Jangan. Mumpung engkau masih bisa menyadari dengan keterbatasanmu, engkau bisa berinfak, bersedekah, laksanakan. Jangan nanti ya tunggu saya kaya, saya baru mau sedekah. Masya Allah hadirin, apa menjamin kalau kita kaya bisa sedekah banyak? Kalau orang ini jiwanya dari kecil tidak dibiasakan dermawan, dari masih jodoh dia masih pas-pasan hidupnya, tidak dibiasakan dia untuk dermawan, jangan harap kalau sudah kaya raya banyak hartanya menjadi lebih dermawan. Jangan. Makanya jangan engkau menunggu kaya tapi engkau sombong, congkak. Jangan. Mumpung engkau masih ada sadar, bisa bersedekah, laksanakan. Iya, kalau engkau kaya, kalau enggak kaya rugi tentunya. Ada ikhwah, pernah saudara kita dulu ya, ketika membawa proposal untuk minta bantuan dana fisabilillah, datang seorang pengusaha yang kata orang-orang di situ yang kerja itu, dia satu hari uang masuk sekitar 500 juta. Banyak atau sedikit ya? Ana enggak pernah lihat kayak apa banyaknya, pokoknya kayak banyak gitu. Dan ini ikhwah sendiri yang datang, lihat uang itu di rumah dia tuh numpuk. Gitu disodorkan, dibaca. Katanya, maaf, saya ini belum bisa bantu karena belum bisa beli pesawat. Masya Allah hadirin. Ya apa? Kalau kita jawab, Pak, kalau Bapak sudah bisa beli pesawat, mau taruh di mana, lapangannya di mana kan? Nanti udah beli pesawat, maaf belum beli lapangannya. Ya subhanallah hadirin. Ini manusia. Jangan engkau ikut orang begitu. Coba lihat Korun. Setelah kaya raya makin sombong. Kapan sedekahnya? Ujubnya yang banyak. Dan ingat ikhwah barakallahu fikum, sifat orang yang bertakwa itu kata Allah Ta'ala, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia akan selalu berinfak di jalan Allah fis-sarra, baik dalam keadaan lapang wad-dharra, dalam keadaan sempit tetap. Bagi dia adalah satu kebiasaan. Jangan engkau menunggu fakir, jangan pula nunggu kaya. Ya, kalau mumpung masih ada kemampuan sedekah, infak, ya. Itu ikhwah. Terus yang ketiga kata beliau, amardan mufsida. Jangan pula engkau menunggu sakit yang membinasakan. Sakit sudah hampir mati baru sadar. Ya, mengeluh, ngomong, andaikan saya sehat kayak kamu, saya juga mau ngaji kayak kamu. Saya mau sholat kayak kamu. Lah kamu selama hidup sehat gak pernah datang ke masjid, kenapa? Setelah sudah sakit parah baru nyesel. Jangan, jangan hadirin. Jangan kita menunggu sakit parah baru menyesali. Ya, mumpung sehat, cepat. Au haraman mufannida. Atau engkau menjadi orang yang tua, yang engkau sudah tua renta, ndak bikin, enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya, sudah pikun, baru mau sadar. Sulit hadirin, enggak ada faedahnya. Jangan nunggu pikun. Mumpung masih muda, beramal. Atau yang berikutnya, au mautan mujhiza. Kematian yang tiba-tiba datang. Apalagi ini yang datang. Mumpung masih hidup, cepat. Awid dajjal fasr ghaibin yang tawar. Atau dajjal. Ini perkara yang sangat buruk. Yang akan menimpa kita, hati-hati. Jangan nunggu. Fitnah-fitnah sampai fitnah dajjal. Hadirin ingat. Jangan, jangan. Atau yang terakhir. Awid sa'wa sa'atu adha wa amar. Atau hari kiamat. Yang ini adalah betul-betul kehancuran yang sangat-sangat. Jangan engkau menunda-nunda beramal. Mumpung masih ada kesempatan, maka Rasulullah SAW katakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aksiru dzikra hadzi min ladzat. Kalian banyak-banyak mengingat perkara yang memutus kelezatan. Apa itu yang memutus kelezatan? Al-maut, yaitu apa? Kematian. Orang lagi senang-senang pakai motor baru, masya Allah ngebut, tes, mati. Putus senengannya kan. Mas bisa naik motor enggak mayitnya? Ya. Anak muda ini mati nabrak. Mas bisa naik motor lagi? Putus, coba ingat. Ini kematian, tidak lihat pandang orang. Yang lagi sedih kok ya enggak mati-mati. Yang senang tiba-tiba kok mati. Masya Allah hadirin. Ini terjadi. Ya. Terjadi. Ada orang masya Allah lagi bahagia, senang dengan keluarganya. Dia naik pangkatnya, bahagianya. Naik pesawat, tahu-tahu pesawatnya jatuh. Masya Allah hadirin. Itu. Kematian datang, enggak pandang. Orang lagi senang, jangan mati dulu, dia lagi senang-senang, biar dulu. Enggak kayak gitu. Kalau sudah datang saatnya, ya mati saja. Itu juga. Lagi sedih. Masya Allah hadirinnya dimuliakan Allah. Ingat kematian itu. Dan hendaknya kita pun sadar kalau ketika diberi kesempatan, gunakan, ya, gunakan. Ketika nanti di hadapan Allah diminta tanggung jawab umur kita, kita siap mempertanggungjawabkannya. Karena apa? Waktu yang kita lewati itu seperti rangkaian mutiara yang penuh, ya, nilai, makna istimewa. Karena apa? Amalan-amalan soleh yang terus kita kerjakan. Tidur, bangun, dalam keadaan berbuat taat kepada Allah. Dalam keadaan selalu. Ya, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ihwa barakallahu fikum yang keenam. Untuk mewujudkan takwa adalah suhbatu bisolehin. Bersahabat, berteman dengan orang-orang yang soleh. Perhatikan betapa besar pengaruh berteman dengan orang. Ya, artinya betapa besar pengaruh teman pada diri kita, ya ikhwah barakallahu fikum. Sehingga Allah Ta'ala ingatkan kepada Rasulullah SAW dalam surat Al-Kahfi ayat 28. wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhahu. Bersabarlah engkau wahai Nabi untuk terus engkau bersama mereka, orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala di waktu pagi, di waktu petang, yang terus mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Wala tadu'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan kau palingkan pandanganmu ya pada mereka karena engkau inginkan kenikmatan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan pula engkau ikuti mereka, orang-orang yang lalai hatinya dari berzikir kepada kami. Wa kana amru furata. Urusan mereka itu melampaui batas sudah. Maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan. Bersyukur ikhwah kita diberi tempat masya Allah barokah seperti ini, banyak kebaikan di dalamnya, taklim ilmu masya Allah selalu ada padanya. Bersabarlah, bersabarlah kita. Karena sungguh ketika kita dalam keadaan seperti ini lalai, ada saudara kita yang menasihati. Kita lemah, semangat kita, ada yang memotivasi. Kita kekurangan, ada yang memperhatikan diri kita. Masya Allah, ikhwah barakallahu fi, nikmat berteman dengan orang-orang yang baik. Ini ayat. Ketika Rasulullah SAW menyeru orang-orang dari tokoh-tokoh Quraisy dan tokoh-tokoh suku Arab, mereka mengatakan, kami mau mengikuti engkau ya Muhammad SAW, tapi enggak mau kalau duduk dengan mereka itu. Biasa orang-orang kaya ini punya apa? Rasa gengsi. Dia kalau duduk bersama Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir yang dulunya budak-budaknya, ya kalau dia selevel dengan ini jadinya dia gengsi. Maunya kau tinggalkan mereka. Tapi Allah ingatkan, sabarlah engkau bersama mereka, orang-orang selalu. Ya, karena orang-orang ini belum tentu memberikan kebaikan. Coba perhatikan ikhwah, jangan kita ini pilih teman lihat dari yang kaya-kayanya. Yang kaya teman, yang miskin bukan. Jangan, yang ganteng teman, yang jelek bukan. Yang pintar teman, yang bodoh bukan. Jangan begitu. Karena yang menjamin kebaikanmu dari temanmu itu bukan kegantengannya, bukan kekayaannya. Perhatikan ya barakallahu fikum, cari temanmu yang soleh. Karena sungguh teman yang soleh itulah yang akan membawa kebaikan padamu, kebaikan bagimu. Cari teman-temanmu yang teman duduk yang soleh itu. Iwa fila barakallahu fikum, Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita bahwa kata beliau Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, la tusahib illa mu'mina, jangan kamu berteman kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Dan juga beliau mengatakan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, al-mar'u ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka kalian perhatikan, seorang di antara kalian siapa temannya? Perhatikan, siapa engkau temannya? Berteman dengan siapa dirimu? Nam yafila anzinallahu iyyakum. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, ala innal ilma dinun fangduru aman ta'huduna dinakum. Ketahuilah ilmu ini agama. Kalian perhatikan dari mana kau mengambil ilmu. Temanmu itu siapa? Gurumu juga perhatikan kemana kau mengambil ilmu. Ya. Sehingga karena kita inginkan diri kita menjadi orang yang bertakwa, cari teman yang soleh, cari guru yang soleh. Karena pengaruhnya begitu besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwah. Beliau menyebutkan an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annannabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innama matsalul jalisi salihi wa jalisi su, sungguh permisalan teman duduk yang saleh Dan teman duduk yang jelek itu kahamilil misik, seperti orang membawa minyak wangi, penjual minyak wangi, wa nafihil qir, dan orang pekerja pandai besi. Wa hamilul misk, orang yang membawa minyak wangi atau penjual pedagang minyak wangi, kalau engkau berteman dengan dia, engkau punya dua keuntungan. Yang pertama, ayuhdika. Ya, paling enggak ketika dia akan memamerkan, mempromosikan minyak wanginya, coba tes, seret, sudah dapat harumnya. Belum beli toh? Sudah dapat harum. Oh iya harum. Coba yang ini. Oh iya harum, padahal mau tes saja. Belinya belum. Masya Allah. Au wa imma anta bata'minu, atau engkau beli dari dia, ya, karena temanmu dia kasih, atau engkau beli. Atau minimal anta jadaminu rihan thayyibah, engkau sudah dapat bau harumnya. Engkau dapat bau harumnya. Tapi kalau engkau berteman dengan teman yang jelek, seperti apa? Nafilkir, engkau berteman dengan tukang pandai besi. Ini akan merugikanmu. Engkau akan menanggung resiko. Resiko pertama, imma ayyuhriqad siyabak, percikan dari api yang dia pakai untuk membakar besi yang sedang dipanaskan itu, percikannya bisa jadi mengena pakaianmu, robek pakaianmu. Ya. Wa imma antajida min rihan muntina, atau kalaupun engkau enggak kena percikannya karena dekat asapnya mengenai dirimu, engkau jadi baunya enggak karuan. Baunya jelek. Itu berteman dengan teman yang jelek. Masya Allah ikhwah, barakallahu fiik. Ini penggambaran yang sangat indah dan sangat bagus, mudah dimengerti tentunya. Apa yang digambarkan Rasulullah SAW, bagaimana resiko kalau kita berteman, teman yang malas belajar, berteman dengan teman yang malas ibadah, kita pun akan lama-lama ikut malas. Karena biasanya kalau orang sakit dengan orang sehat kumpul, itu yang sehat kepengaruh sakit atau yang sakit jadi sehat? Biasanya malah yang sakit, oh yang sehat jadi antum mamanya, nunggu orang sakit siang malam nungguin, lama-lama kamu kepengaruh, masuk angin apa kan gitu, ke bawah. Ya, bukan yang sakit kan ditungguin orang sehat langsung sehat. Jarang. Ini pun gambaran saja. Maka kalau engkau berteman dengan teman yang soleh, masya Allah orang lihat, masya Allah temannya baik-baik. Sehingga ketika engkau datang kepada orang, mungkin mau meminta anak putrinya yang solihah, ya orang tuanya yang lihat, oh dia temannya fulan-fulan, oh ini santri pesana, masya Allah. Terima, masya Allah. Tidak banyak tanya, karena temannya baik-baik. Tapi kalau ternyata pergaulannya sudah jelek, mau cari wanita solihah, ih. Kata tetangganya, kemarin dilihat di sana lagi duduk sama orang-orang lagi mabuk. Oh, sudah enggak jadi. Walaupun dia enggak mabuk, enggak minum, tapi teman-temannya pemabuk, mamanya, oh enggak jadi. Maka ihwa barakallahu fikum, sudah isa. Insyaallah besok saya sambung ya. Ini cari teman yang kita duduk sesaat. Bagaimana kalau kita mau cari teman untuk hidup sampai kita akhir hayat? Paham gak kira-kira? Sebab paham ya? Teman yang untuk hidup sampai akhir hayat, yaitu teman di, ya teman di rumah, yaitu istri maksudnya. Kalau untuk cari teman sesaat saja harus pilih yang solih, ya kira-kira untuk teman hidup selama kita hidup bersama, kira-kira pilih yang apa? Yang kaya, yang cantik begitu. Besok jawabannya insya Allah ya. Barakallahu fikum. Demikian insyaallah ikhwah untuk sore ini. Mudah-mudahan besok subuh insyaallah kita bisa akan melanjutkan. Semoga Allah jadikan ini ilmu yang manfaat. Subhanakallah bihamdika. Syadu'ala ilahinan astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.